Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita lanjutkan ayo ikhwah pelajaran kita dari pembahasan atau pembacaan kitab Milhatur Rabbaniyah fi Syarhil Arba'in Nawawiyah. Masih dalam penjelasan hadis yang pertama, hadis innamal amalu binniyat, hadis yang sangat agung yang sepatutnya bagi seorang muslim untuk memperhatikan dan mempelajari serta menggali faedah-faedah ilmiahnya, sehingga apabila seorang betul-betul mencerna dan memahami sekaligus menghayati hadis ini, maka insyaallah taala itu sebagai nasihat dan wasiat sekaligus alarm bagi setiap amalan kita untuk senantiasa dievaluasi, diperiksa, dikoreksi dan terus diperhatikan zahiran wa batinan, baik amalan yang zahir, yang lahiriah nampak lisan ataupun amalan anggota badan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, demikian pula amalan-amalan yang batin. Kemudian kata beliau hafizahullah wa huwa syarih menyebutkan sebuah riwayat hadis yang masyhur dalam bab ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang terkait dengan adanya tiga orang yang akan dihadapkan pada hari kiamat untuk dipertanyakan setiap amalan-amalan yang mereka kerjakan ketika di dunia. Dan ketiga orang ini telah melakukan atau mengerjakan amalan-amalan yang besar, amalan-amalan yang sangat agung di dalam Islam. Nah, di mana yang pertama adalah seorang talibul ilm, qari, ya, orang yang gemar membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Ya, kemudian yang kedua adalah orang yang berjihad, ya, berperang melawan orang-orang kafir, membela, ya, Islam dan Muslimin. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bersedekah, ya, berderma dengan hartanya, ya, kemudian dia membelanjakan sebagian atau seluruh hartanya di jalan Allah Azza wa Jal. Amalan-amalan besar, ya. Namun di sini yang menjadi ibrah adalah bahwa ternyata ketika seorang salah di dalam memaksudkan amalannya tersebut, fatal akibatnya. Qala hafidhahullah, faqad jaa fil hadithi anna nabiyya alaihi salatu wassalam qaal, disebutkan di dalam hadis di mana Rasulullah beliau bersabda, inna awwalan nasi yuqadha fihi yaumal qiyamati thalathatun, sesungguhnya manusia yang pertama akan ditetapkan keputusannya pada hari kiamat ada tiga golongan. Ya, sesungguhnya manusia pertama yang akan ditetapkan keputusannya pada hari kiamat ada tiga golongan. Rajulun istushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'matuhu au ni'amahu fa'arrafaha. Yang pertama adalah seseorang yang ia meninggal di medan jihad. Meninggal di medan jihad. Kemudian pada hari kiamat didatangkanlah orang ini. Lalu dikenalkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah siapkan bagi mujahid. Maka ia pun mengetahuinya, mengenalnya. Oh, ini memang telah Allah janjikan ya, bagi para mujahid. Faqala, kemudian dikatakan kepada orang tersebut, wama amilta fiha, apa yang telah engkau lakukan ya, pada amalannya tersebut. Qala, qataltu fika hatta qutiltu, aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh. Ini pengakuannya ya, pengakuan orang yang pertama ini ya, dia merasa bahwa dia telah berjihad di jalan Allah sampai meninggal, terbunuh. Qala kadzabta, dusta kamu, didustakan ya. Walakinnaka qatalta liyuqal huwa jari, akan tetapi engkau telah berjihad, berperang agar engkau dikatakan sebagai seorang pemberani. Faqad qil, dan sungguh engkau telah dikatakan sebagai seorang pahlawan, seorang pemberani ya, manusia mengenang keberanianmu ya, dan kamu sudah mati. Summa umira bihi fayushabu ala wajhi hatta ulqiya finnar, namun kemudian setelah itu diperintahkan kepada orang tersebut untuk ditarik, ditelungkupkan di atas wajahnya, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ya, terjadi dialog ya, antara mujahid yang mengaku, mengklaim, merasa dia telah berjihad di jalan Allah, jujur, membela agama Allah ya, namun di hadapan Allah, di pengadilan Allah pada hari kiamat ya, ia tidak bisa mengelak dan ya, menghindar dari persaksian yang penuh dengan keadilan bahwa ternyata Allah mengetahui ya, niat dan tujuan isi hati orang tersebut, bahwa ternyata dia tidak jujur dalam jihadnya ya. Dan ini tentunya tidak bisa dibantah. Sehingga manakala orang tadi mengaku bahwa dia telah berjihad jalan Allah, kemudian didustakan oleh Allah, kadzabta, langsung diperintah ya, kepada para malaikat untuk menarik dan menyeret orang tersebut, kemudian dilemparkan ke dalam neraka iyadzan billah. Limada ulqiya finnar ma'annahu qutila fil ma'rakah wa suratuhu annahu yujahidu fi sabilillah. Kenapa dia dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka sementara ia ya, secara zahir terbunuh di medan jihad, di medan laga ya, membela agama Allah, berjihad jalan Allah. Al-jawab, jawabannya, li'anna niyatahu laysat lillah, karena niatnya tidak karena Allah. Tahu dari mana? Allah yang Maha tahu ya, isi hati masing-masing hambanya. Innallaha la yanzuru ila asamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum ya, wallahu alimun bidhatis sudur. Apa yang tersimpan dalam dada-dada manusia Allah Maha tahu ya, meskipun dia ya, bermanis kata di hadapan orang, berusaha untuk meyakinkan orang, mungkin orang bisa tertipu ya, tapi Allah tidak bisa dikelabui. Nah, Allah musta'an. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu ya, ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, rajulun yuqatilu syaja'atan, ya Rasulullah, ada seorang berjihad karena ia pemberani, memang jago kelahi, seneng yang namanya perang itu, berani dia. Ada. Ya. Warajulun ya, yuqatilu lil maghnam, dan ada pula seseorang yang berjihad ikut berperang zahirnya tapi dalam rangka untuk mendapatkan bagian harta rampasan perang. Warajulun yuqatilu hamiyatan, dan ada pula yang berjihad berperang zahirnya namun karena hamiyah, asabiyah, fanatisme golongan, kesukuan. Kebetulan yang diserang oleh musuh orang kafir adalah sukunya, dia panas, emosi, akhirnya ikut bela. Hamiyah, kesukuan, fanatisme golongan. Ya, wa rajulun yuqatilu riya'an. Dan ada pula seorang yang berperang melawan orang kafir tapi karena riya, ingin dipuji, ingin disanjung. Ya, fa ayyun fi sabilillah. Lalu siapa di antara mereka tadi ya Rasulullah yang dikatakan mujahid fi sabilillah? Apa kata Nabi? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, membela agama Allah, bukan mengangkat dirinya, bukan mengangkat sukunya, bukan untuk harta ghanimah, bukan karena pemberani, tapi betul-betul lillah, litakuna kalimatullah al-ulya, fahuwa fi sabilillah. Maka dialah yang dikatakan mujahid fi sabilillah. Jadi motivasi dan orientasinya itu adalah pahala, syurga, jannah. Ya, bukan dunia. Ini orang yang pertama. Ya. Wa innama niyyatuhu ayyumdah bil jara'ati wasyaja'ah. Hanya saja orang tadi sungguh disayangkan, amalan besar, berjihad kelihatannya, namun ternyata niatnya dan tujuannya adalah dalam rangka untuk dipuji karena keberaniannya. Dipuji karena terdepannya di dalam jihad. Ya, waqad qil hadza fi dunya, dan sungguh orang tadi telah dikatakan, ya, telah disebutkan sebagai pahlawan mungkin di dunia. Ya. Oleh karena itu kita teringat dengan hadis ketika ada seorang yang berjihad, dalam Sahih Muslim disebutkan berjihad di jalan Allah. Ya, berjihad melawan orang-orang kafir bersama Rasulullah. Dan orang tadi nampak ya, berani itulah. Ya, maju terdepan, menghunuskan pedangnya, menebas ke kanan dan kiri orang-orang musyrik kafir Quraisy. Satu persatu tumbang mereka. Tewas sampai terus menerobos ke barisan musuh perang. Ya. Nah, dan para sahabat ketika itu kagum. Masya Allah. Ya, pemberani ini orang. Ya, zahirnya kan gitu. Namun ketika Rasulullah melihat pemandangan ini, maka beliau yang Allah sebutkan la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, mengatakan huwa finnar. Ya, dia di dalam neraka. Kaget para sahabat. Kaget. Kenapa kaget? Orang yang seberani itu kok Nabi mengatakan dia di dalam neraka. Apa? Bukannya para sahabat enggak percaya, bukan percaya sekali. Kok Nabi yang mengatakan kok? Tapi kenapa? Apa latar belakangnya? Apa sebabnya Nabi mengatakan itu? Maka mereka ya, ingin bukti. Ya. Maka mereka pun akhirnya sebagian, ada satu orang dari kalangan Ansar membuntuti orang tadi. Membuntuti orang tadi. Kemana orang tadi pergi di kancah peperangan yang sedang berkecamuk dahsyat itu, dibuntuti terus sampai akhirnya didapati orang tersebut terluka, terluka, dan itu wajar dalam peperangan kan seperti itu ya, perang, ya terluka, dan ternyata dia pun akhirnya menyendiri ya dari peperangan yang sedang berkecamuk, dan dia nampak melakukan sesuatu yang membahayakan. Ya, dia tancapkan pedang yang ia miliki yang sedang terhunus, ya, mata pedangnya ke arah atas, kemudian ia akhirnya rebahkan tubuhnya ke pedang tersebut. Apa jadinya? Ya, nancapkan pedang yang menembus badannya. Ya, meninggal. Ya, meninggal dalam kondisi apa? Bunuh diri. Apa hukum dalam Islam? Haram, dosa besar. Maka sekonyong-konyong sahabat tadi dari kalangan Ansar datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sadatta ya Rasulullah. Ada apa? Kata Nabi. Apa yang terjadi? orang yang engkau mengatakan bahwa dia di dalam neraka, sungguh barusan aku saksikan ya kejadiannya, dia meninggal dalam keadaan bunuh diri. Ini ya, ini efek dan akibat ketika tidak jujur ketika beramal, ditutup amalannya naudzubillah dengan su'ul khatimah, akhir hidup amalan yang jelek. Allah bongkar isi hatinya. Kelihatannya di start awal bagus, tapi kalau enggak jujur naudzubillah. Ya, itu Allah bongkar di akhir hidupnya, ditutup dengan kejelekan, su'ul khatimah. Ya, semoga Allah melindungi kita semuanya. Ya, dari sifat-sifat dan niat-niat yang buruk ini. Dibongkar oleh Allah. Mengerikan. Wa hasala 'ala ma qasada min madhhi nasi lahu falaysa lahu fil akhirati 'indallahi syai' wallahu la yadhlimun nasa syai'a. Maka terjadilah ya apa yang diinginkan oleh ya orang yang berjihad tadi dalam kondisi niatnya jelek, ingin dipuji. Betul, manusia telah memujinya. Ya, namun ternyata nanti di akhirah ya dia tidak mendapatkan bagian pahala dan kebaikan sedikit pun, dan Allah tidak zalim sedikit pun terhadap hamba-hambanya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Ya. Nah. Karena memang Allah itu membalas sesuai dengan niat masing-masing orang. Ya likulli imri'im ma nawa. Setiap orang itu kata Nabi akan mendapatkan bagiannya sebagaimana yang ia niatkan. Ya. Kalau dia niatnya ketika beramal ingin dipuji, ya mungkin di dunia ia dapatkan pujian itu, namun di akhirat ya kosong dari pahala. Ini yang pertama. Ya, orang yang pertama. Wa tsani, orang yang kedua, wa rajulun kata Nabi ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara al-Qur'an. Yang kedua adalah seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Amalan besar. Mirip dengan yang pertama. Dan bahkan membaca Al-Qur'an, gemar membaca Al-Qur'an. Dan dua amalan ini sama-sama jihad. Yang pertama jihad bil sinan, dengan senjata, dengan fisik. Yang kedua jihad bil qalam, dengan pena, belajar, taklim, ngaji. Jihad, amalan besar. Nyantri, mondok, ngajar, jadi mubaligh, dai, qari, imam, baca Quran, penghafal Quran. Amalan besar semuanya ini. Ini nanti kita akan diarahkan oleh beliau habibullah untuk mengetahui bahwa amal yang besar saja kayak gini nih, yang manfaatnya sudah dirasakan oleh muslimin, berjihad, kaum muslimin menjadi tertolong kan. Ini juga sama, amalan besar, namun ternyata ketika niatnya rusak, fatal. Runtuh semuanya. Apalagi yang kecil amalannya. Yang mungkin sifatnya pribadi. Lebih ringan lagi untuk terbang, na'udzubillah, ketika niatnya rusak. Fa'utiya bihi liyu'arifahu ni'amahu fa'arafaha. Yang kemudian orang tadi ketika sudah meninggal, nanti pada hari kiamat, akan didatangkan. Akan didatangkan, kemudian dikenalkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan. Dan ia pun mengetahuinya. Ya, itulah nikmat yang Allah janjikan kepada orang yang belajar, kepada orang yang mengajarkan ilmu dan gemar membaca Al-Quran. Faqala, ma'amilta fiha, apa yang telah engkau lakukan ya dengan amalmu itu? Qala, ta'allamtu fika al-ilma wa'allamtuhu waqaratu fika al-Quran. Kata orang tadi, sesungguhnya aku telah mempelajari ilmu karenamu ya Allah, dan aku pula telah mengajarkan ilmu karenamu ya Allah, sebagaimana aku pula telah membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Pengakuannya, lisannya. Ya, namun apa kata Allah? Faqala kadzabta. Dusta kamu. Bohong. Ya, walakinnaka ta'allamta liyuqal huwa 'alim. Faqad qil wa qara'ta al-Qur'an liyuqal huwa qari. Akan tetapi engkau ternyata selama ini mempelajari ilmu agar engkau dikatakan sebagai seorang yang alim. Ya, dan sungguh engkau telah dikatakan oleh manusia seperti itu. Demikian pula engkau membaca Al-Quran, gemar baca Quran agar engkau dikatakan sebagai qari. Faqad qil, dan sungguh engkau pun telah mendapatkan gelar itu. Summa umira bihi fayushabu ala wajhi hatta ulqiya finnar. Yang kemudian diperintahkan kepada para malaikat untuk menyeret orang tadi di atas wajahnya, ditelungkupkan, ya, kemudian dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka. Ya dan billah. Ditarik paksa, diseret, itu sakit. Sakit gak? Sakit. Dia gak mau, tapi dipaksa, diseret, sakit. Berontak. Lah ini sudah diseret, ditelungkupkan mukanya di bawah. Dua. Ya. Kesakitan, kepedihan di atas kepedihan. Tambah lagi yang ketiga, dilemparkan bukan di tempat yang nyaman, tapi ke dalam api yang berkobar hebat. Neraka, jahannam, eden billah. Artinya ini penggambaran dari Nabi loh. Ya, untuk kita betul-betul merasakan ya, pedihnya orang yang seperti itu. Ya, tanbih keras dari Nabi. Kalau ini permasalahan tidak bisa dipandang remeh. Wahada mimma yujibu li talibul ilm an yukhlisa niyatahu lillahi azza wa jalla fi talabil ilm. Maka ini semuanya tentunya mengharuskan ya faedah, mengharuskan bagi seorang penuntut ilmu, siapapun yang namanya penuntut ilmu, baik dia sebagai santri, baik dia sebagai seorang ikhwan yang mungkin tidak sempat mondok, atau siapapun dari kalangan muslimin yang dia ya ingin mempelajari ilmu, untuk ia mengikhlaskan niatnya karena Allah dalam belajarnya. Fala yakunu qasduhu at-tarafu' aw al-wadhifata ad-dunyawiyyata wa tahsil al-hutam bi ilmihi wa ta'limihi. Sehingga jangan sampai maksud dan tujuannya ketika mempelajari ilmu adalah tarafu', ingin popularitas, ketenaran, atau ingin sebuah pekerjaan, ya, atau ingin mendapatkan dunia, sehingga itu yang ya, ada di benaknya, yang menjadi tujuannya, baik ketika belajar ataupun ketika mengajarkan ilmu, ingin fasilitas, ya, ingin ini, ingin itu. Nah, kalau ini sudah dari awal dia belajar ilmu rusak. Sehingga proses ketika dia belajar yang awalnya enggak tahu apa-apa sampai ngerti apa-apa, ya sia-sia kalau memang niatnya dari awal seperti itu. Yang kasihan orang tuanya. Makanya orang tua juga yang pertama harus meluruskan niatnya bahwa saya mendukung, menempatkan, memondokkan, memposisikan anak saya belajar ilmu agama bukan untuk ketenaran saya, bukan untuk popularitas saya, bukan untuk saya difasilitasi, bukan. Tapi lillah, untuk kebaikan anak saya, demikian pula untuk saya juga. Baiknya anak saya juga untuk kebaikan saya. Ya, bukan numpang tenar. Ya, bukan numpang baiknya, bukan. Ya, sudah terlanjur rusak ya, biar anak saya yang bagus, nanti kan saya kecipratan baiknya, bukan. Ya, tapi yang diinginkan adalah pahala, kebaikan, bukan popularitas. Ya. Sehingga ini yang harus ditanamkan. Sehingga kalau demikian orang tua, ya berarti harus mengingatkan juga kepada anaknya. Ya, bahwa tujuan kamu belajar menghafal Quran ya, bukan agar kamu nanti ya jadi ustaz ya, dipanggil kemudian kamu merasa senang dan bangga dengan itu. Jangan ya, itu tambahan saja, bisa ngajar ya, bisa membantu, bisa taklim. Intinya bagaimana dia mengentaskan kemiskinan ilmu dari dirinya, menghilangkan kebodohan, kemudian bisa mengamalkan, dan kalau bisa ta'awun al-birri wa taqwa bisa berdakwah, alhamdulillah, nilai plus. Ya. Nah. Wa innama yakunu qasduhu lillahi azza wa jalla, sehingga seharusnya dan sepantasnya lah, bahkan wajib bagi seorang talibul ilm untuk ya memiliki niat yang ikhlas di dalam belajar, karena li anna ta'allumal ilmi wa ta'limahu min ajalli al-a'mali salihah, karena mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu adalah termasuk amalan saleh yang paling mulia, yang paling agung. Fala yasrifuhu wa yuridu bihi dunya, sehingga jangan sampai ia selewengkan ya amalan tersebut, kemudian dia menginginkan dengan amalannya itu perkara-perkara dunia. Wa innama yuridu bihi wajhallah wa ma yu'ta lahu min malin in u'tiya fa huwa tabi' wa laysa maqsudan. Penting, perlu digaris atasi bahwa hendaknya dia meniatkan ya ketika belajar dan ketika mengajar mengharapkan wajah Allah, sehingga apabila ada sesuatu yang diberi kepadanya berupa harta ataupun yang lainnya, maka itu sifatnya tabi', mengikuti saja ada dan tidak adanya, amalan tetap jalan dan bukan maksud intinya. Ya, bukan maksud intinya belajar, belajar, belajar. Loh, qadarullah, misalkan enggak bisa ikut ngajar di pondok, kenapa? Harus menunggu orang tua ya, yang sudah sepuh ya, akhirnya sibuk. Orang tua masih hidup, tapi enggak ada yang mau ngurus ya, dia sebatang kara, menjadi tumpuan hidup, akhirnya masyhul, sibuk dengan berbakti kepada kedua orang tua ya, enggak ikut ta'awun mengajar di pondok misalkan. Lah bas, tak masalah ya. Nah, atau kondisi-kondisi yang lain, ikut ta'awun di ma'had misalkan, tidak mendapatkan seperti yang ia harapkan atau seperti teman-temannya yang bekerja di luar sana, lah bas ya, dia terima apa adanya. Toh sebelum dia diberi, dia sudah beramal dan mendapatkan pahala yang besar ya. Dipuji dan tidak dipuji sama ya. Mendapatkan posisi dan kedudukan ataupun tidak, sama bagi dia ya. Dan di posisi manapun, sama bagi dia, baik sebagai musammi, baik sebagai musyrif, baik sebagai mudarris, baik sebagai koordinator ini, koordinator itu, mudir ini, mudir itu, labas, atau sebagai admin yang membantu dalam mengurusi administrasi ma'had, administrasi masalah keuangan, administrasi masalah modul ini, surat menyurat dan sebagainya, banyak. Ya, dia tidak ikut mengajar. Nah, sama apapun posisinya, selama itu adalah memang ya kemampuan yang ia miliki dan ia ingin sumbangkan itu untuk Islam dan muslimin, alhamdulillah. Ya, baik di depan ataupun di belakang, sama bagi dia. Ya, ta'awun juga dalam kebersihan, dalam piket masa, dalam ini, dalam itu. Baik sebagai koordinator atau sebagai bawahan, anggota regu, sama. Orang yang ikhlas tidak memandang posisinya, tapi yang jelas ia ingin beramal. Wasalis, yang ketiga. Yang pertama apa? Hah, ya sebab. Apa? Habib, yang pertama apa? Hah, enggak tahu. Bas. Loh. Setengah jam loh. Baru dua, belum yang ketiga. Nah, gimana mau ditambah yang ketiga, yang kedua saja lupa. Noim, yang pertama apa? Lupa juga. Ya Allah. Amar, apa yang pertama? Hah? Kan ada tiga golongan. Yang pertama apa? Hasan. Hasan. Antum. Hah? Apa yang pertama? Hasan. Hah? Berjihad jalan? Ya, orang yang meninggal di medan jihad. Yang kedua? Ya, sekarang boleh nyontek ya. Nanti kalau ditanya besok-besok enggak boleh, ya, harus di sini. Bukan di sini, tapi di sini. Diingat. Ya. Haimtum. Jam lamun ya. Baik, yang ketiga. Rajulun atahu Allahu malan sallatahu ala halakatihi fil khair. Fasar yunfiquhu fil khair. Fahuwa fi dhahir katsirul infaq. Seseorang yang Allah berikan harta sampai ia habiskan hartanya di jalan kebaikan. Luar biasa kan? Punya harta, Allah bukakan dan Allah lapangkan rezekinya. Melimpah ruah dan ia belanjakan. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, tidak ada satu jalan kebaikan pun melainkan ia masuk dan ikut andil di dalamnya. Tidak ada satu donasi pun yang dibuka melainkan ia ikut andil di dalamnya. Donasi apa saja? Infak ini, infak itu, donasi ini, donasi itu. Masuk dia. Ada masuk dari sebagian hartanya. Gak ada yang lewat. Ya, sampai habis hartanya. Besar gak? Luar biasa. Manfaatnya dirasakan gak? Oleh kaum muslimin. Dirasakan. Kaum muslimin merasa terbantu, tertolong. Ya, tersemangati. Masya Allah si fulan. Besar. Ya. Dan demikian secara zahir infaknya banyak. Wal infaq fi sabilillah la syakka anahu min afdhalil a'mal, dan infak di jalan Allah itu tidak diragukan termasuk amalan yang paling afdhal. Amalan yang paling afdhal. Nah. Qala alaihi salatu wassalam, kata Nabi disebutkan dalam riwayat ini, وَرَجُلٌ وَسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَّفَهَا. Sama seperti dua kelompok yang pertama, ya, didatangkanlah orang tadi di hadapan Allah, kemudian dikenalkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan, dan ia pun mengenalnya, mengetahuinya. فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيهَا, apa yang telah engkau lakukan dengan hartamu itu? Engkau beramal, berinfak di sana dan di sini. Apa tujuannya? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Kata orang tadi, ya Allah, tidaklah aku meninggalkan satu jalan, satu kesempatan dan momen yang engkau senang dan cinta untuk diinfakkan di momen tersebut, melainkan aku berikan hartaku pada kondisi itu. Ya. Karenamu ya Allah. Qala kadzabta. Dusta kamu, bohong, gak benar kamu. Walakinnaka fa'alta dzalika liyuqala huwa jawad. Akan tetapi engkau melakukan hal itu agar engkau dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Ya, agar engkau dikatakan sebagai orang yang dermawan, ringan tangan, ya, peduli, peka, apa namanya, ya. Gelar-gelar yang semisalnya yang menunjukkan kedermawanan. Faqad qil, dan sungguh engkau telah mendapatkan gelar itu. Tsumma umira bihi fayushabu ala wajhi hatta ulqiya fi an-nar, yang kemudian diperintahkan kepada para malaikat untuk menarik dan menyeret orang tadi, ditelungkupkan di atas wajahnya kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Mengerikan. Tiga amalan besar yang dilakukan oleh orang-orang yang Allah bukakan kemudahan untuk mengamalkannya, namun ternyata ketika niatnya itu rusak, maka menjadi fatal akibatnya. Ya. Kemudian kata beliau, "Fa idza kanat hadhihi al-a'malul jalilatu tadhhabu hadaran wa tadhi'u 'ala sahibiha yawm al-qiyamati nadaran li niyyati ashabiha wa su'i qasdihim fa ghayruha min al-a'mal min babi aula." Ya, maka apabila amalan-amalan yang mulia tadi itu sirna dan sia-sia nanti pada hari kiamat karena yang diperhatikan adalah niat orang yang mengamalkannya dan buruknya maksud dan tujuan orang yang mengamalkan tersebut, maka selain amalan-amalan itu dari amalan-amalan yang lainnya dari amalan-amalan saleh, apabila rusak niatnya maka lebih layak lagi untuk sia-sia pula nasibnya nanti pada hari kiamat. Nah, فهذا مما يؤكد على المسلم أن يخلص نيته لله عز وجل عندما يقوم بعمل من الأعمال الصالحة. Ya, maka ini semuanya diantara yang menguatkan bagi seorang muslim bahwa hendaklah seorang muslim itu mengikhlaskan niatnya karena Allah di saat ia mengamalkan sebuah amalan saleh, min salatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa sadaqah wa talab ilm wa ta'lim wa amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wa da'watin ila Allah 'azza wa jalla wa ghairi dzalik. Baik itu berupa salatnya, puasanya, hajinya, umrahnya, sedekahnya, ya, talabul ilminya, ta'limnya, ya, kepeduliannya untuk memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, berdakwahnya dan yang lainnya. Semuanya yang zahir ataupun yang batinnya, yang kecil ataupun yang besarnya sama. Ya. Ikhlas di dalam beramal ini kunci, termasuk kunci di dalam beramal dan termasuk kunci apabila seorang ingin berkesinambungan dalam amalannya. Seorang yang kadang semangat kemudian tiba-tiba loyo, lemah, patah semangat, bahkan putus dari amalannya, biasanya itu hilang keikhlasannya. Ya. Berhenti dari sebuah amalan yang itu sebenarnya baik dan dia bisa sebenarnya, tapi dia putus misalkan. Itu terkadang penyakitnya itu enggak ikhlas. Dan diantara bukti dan indikator seseorang ikhlas di dalam beramal adalah ketika dia mengharapkan pahala dari amalannya tersebut. Kalau dia sudah lupa dengan keutamaan amalan yang ia lakukan, hilang keikhlasannya akhirnya. Maka akhirnya dia putus dari amalan itu. Ya, tidak berkesinambungan, enggak istiqomah lagi. Maka diantara kunci apabila seorang ingin istiqomah dalam beramal, ikhlas. Apa diantara kiat untuk bisa menjadi ikhlas di dalam beramal? Ingat-ingat keutamaan amalan itu. Ingat-ingat keutamaan sehingga yang diingat pahala gitu loh. Mau dipuji, mau dicela itu ujian sudah. Kalau dipuji juga jangan sampai melampaui batas sehingga lupa daratan, bangga, jangan. Kalau direndahkan, dicela juga sampai jangan sampai down. Jangan sampai melemahkan semangat Anda. Putus harapan berarti saya enggak pantas lagi. Wah, enggak usah. Jangan seperti itu. Dipuji tidak sampai lupa daratan, bangga diri, direndahkan, dicela juga jangan sampai putus asa. Kenapa? Anda tetap beramal, Anda tetap dapat pahala insyaallah. Ya. Karena yang Anda cari, yang Anda inginkan bukan pujian dan bukan celaan. Ibnu Qayyim rahimahullah mempermisalkan orang yang ikhlas itu memposisikan manusia itu seperti ashabul kubur. Orang sudah mati. Ada dan tidak adanya mereka bagi dia sama. Adalah sama. Nah, coba para sahabat itu. Ya, yang pertama gugur ya sebagai syahid dan syahidah. Ya. Apakah setelah itu mereka dikenal sebagai pahlawan, dipuji, disanjung-sanjung sehingga itu memotivasi yang lainnya ingin seperti itu sehingga para sahabat mereka semangat dan antusias untuk berjihad untuk mendapatkan gelar pahlawan seperti itu? Enggak. Enggak ada, alami saja. Karena mereka sudah berilmu, sudah ngerti dan paham. Sehingga motivatornya adalah bagaimana caranya mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. فينبغي أن يراقب نيته ويتذكر نيته في كل عمل يعمله بأن يخلص لله أن يخلصه لله ويطرد عن نفسه الرياء Kita selesaikan ya sampai titik. Sehingga sepantasnya lah bagi seorang muslim untuk senantiasa mengawasi, menjaga niatnya dan mengingat niatnya ketika ia hendak beramal untuk ikhlas karena Allah dan membuang jauh-jauh, mengusir jauh-jauh adanya riya ketika beramal. Kenapa? Li'anna al-insan bashar ya'ridu lahu riya wa hubbul madh wa hubbus sana. Karena yang namanya manusia itu ya manusia biasa yang memang terkadang muncul penyakit riya dan cinta untuk pujian, cinta untuk disanjung. Ya, fa alaihi an yatruda hadzal qasd idza tara'a alaihi, sehingga wajib baginya untuk membuang jauh-jauh maksud dan betikan-betikan ya, keinginan-keinginan yang rusak tadi ketika muncul. Wa ikhlasa niyyatahu lillahi azza wajalla, yang kemudian ia pun berusaha untuk ikhlas ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnul Athir rahimahullah atau yang juga dikenal dengan Abu Sa'adat di dalam kitab Fathul Majid, beliau mengatakan bahwa inna syuhratan al-khafiyyah hubbu tila'i nasi ala al-amal. Inna syuhratan al-khafiyyah, popularitas dan ketenaran yang tersembunyi adalah hubbu tila'i nasi ala al-amal. Penting. Orang ya, ketika dia beramal ingin terkenal, tenar, kemudian dia terkenal ya, dan sudah dikenal namanya, populer, viral ya, itu terkadang menyebabkan seorang ya, terfitnah, sombong, merasa bangga, merasa berhak mendapatkan itu, ini dan itu, macam-macam. Ini jelek. Namun di sana ada sesuatu yang tersembunyi. Dia enggak tenar, biasa-biasa aja. Tapi ketika ada perasaan nih dalam jiwanya, dalam hatinya, apa itu? Hubbu tila'i nasi 'alal amal. Amalannya ingin dilihat oleh manusia. Enggak ngomong tapi hatinya pengen. Sekedar ini saja, ini syuhratul khafiyyah. Popularitas, kecintaan untuk dikenal, dan ini termasuk bagian daripada riya. Ngeri gak? Ngeri. Ya, apalagi yang sudah terkenal, populer itu loh. Dan dia senang dengan itu, dengan pujian itu. Wah, tambah jadi. Sekedar yang tadi saja, yang pertama sekedar keinginan hati untuk dilihat amalannya, mengerikan. Apalagi yang sudah jadi itu loh. Allahul Mustah. Kemudian, Al-Imam Syatibi rahimahullah juga menyebutkan sebuah faedah. Sebagai penutup ya insyaAllah. Akhirul asya nuzulan fi qulubi salihin. Perkara yang terakhir menghinggapi hati-hati orang saleh. Penyakitnya orang saleh ini, penyakitnya. Ya. Perkara yang terakhir menghinggapi hati-hati orang saleh. Ya, orang yang zahirnya pengin baik, ya. Pengin beramal. Apa itu? Hubbus sultah wat tasaddur. Kecintaan terhadap kekuasaan dan popularitas. Ingin menguasai ya, semuanya serba dia dan dia, jari-jari manusia menunjuk ke wajahnya. Yang kedua, tasaddur, popularitas, ingin viral. Ya, ingin popularitas. Sekarang orang ingin populer banyak. Bisa dengan perkara-perkara yang baik dan bisa dengan perkara-perkara yang memalukan. Ya, sekarang ada aplikasi apa itu, Pak? Hah? Ada aplikasi apa itu? Ya, TikTok. Ya, orang dulu joget, menggoyangkan badan, itu aib. Sekarang dipertontonkan yang melihat sak dunia dengan adanya ya model-model aplikasi seperti itu. ya fitnah. Entah nanti muncul apa lagi sudah. Ya, ingin populer tapi dengan sesuatu yang memalukan. Ya, tapi ada juga kalau ini kan orang-orang yang memang jauh dari agama, jauh dari ilmu. Ya, kita tidak menyetujui, ya itu kemungkaran. Tapi itu mereka sudah. Tapi ini sekarang, ya skopnya sekarang lebih mengerucut, lebih spesifik lagi. Orang saleh yang mereka berusaha untuk baik itu loh, ternyata fitnahnya hubbus sultah wa tasaddur wa tarafu' syuhrah. Ingin tenar, ingin populer. Ya. Allah musta'an. Maka ini ya penyakitnya orang-orang yang baik, ya. Sehingga ini diketahui bukan berarti ya kita oh berarti wajar dong, bukan. Ya. Salah paham. Berarti boleh? Bukan. Bukan boleh. Penyakit ini. Penyakit. Sehingga apa? Ya harus diobati dan harus disingkirkan. Siapapun dia dan apapun posisinya. Dan apapun statusnya. Sama ya. Tapi sampai disini insyaAllah masih bersambung pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Terkait dengan penjelasan hadis ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.